الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نعم إخواني في الله، رحمني ورحمكم الله، pada pertemuan yang lalu kita membaca kisah yang dibawakan oleh Al-Imam Ibn Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala tentang munadharah, ya, perdebatan yang terjadi antara As-Sunni dengan Al-Bid'i, ya, Ahlus Sunnah dengan Ahlul Bid'ah. Sebelumnya mungkin kita lupa, mungkin anak menyampaikan masalah al-mutawaffa kemarin, al-mutawaffa dengan al-mutawaffi, ya, maknanya al-mutawaffa isim maf'ul, yakni Allah subhanahu wa ta'ala yang mewafatkan, yang mencabut, ini mutawaffa. Adapun al-mutawaffi, ya, si mayyit tersebut yang bermakna mutawaffi, maksudnya menyempurnakan, maknanya menyempurnakan. Sebagaimana dalam hadis, lan tamuta nafsun hatta yastawfiya rizqahu, ya, bahwasanya suatu jiwa itu tidak akan meninggal sampai dia menyempurnakan rezekinya. Berarti kalau dia sudah meninggal, rezekinya sudah sempurna yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada dia. Al-mutawaffa wal-mutawaffi. Kemudian qala Ibn Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala, wa hakadha man lam yasa'hu ma wasi'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu والتابعين لهم بإحسان والأئمة من بعدهم والراسخين في العلم من تلاوة آيات الصفات وقراءة أخبارها وإمرارها كما جاءت فلا وسع الله عليه. Ya, ketika Al-Khalifah mendoakan kepada sebagaimana dalam ta'liq Ahmad ibn Abi Duad, ya, musuhnya Imam Ahmad, mendoakan agar Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberikan keluasan dan mendoakan kesempitan bagi dia. Kata Ibn Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah, wa hakadha, dan demikian pula, man lam yasa'hu ma wasi'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabah, ya, orang yang tidak ada pada dirinya keluasan, yang mana keluasan tersebut ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, wa tabi'ina lahum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, wal a'immati min ba'dihim, dan juga para al-imam setelah mereka, warasikhina fil ilmi, dan orang-orang yang mereka kokoh di atas ilmu, min tilawati ayatis sifat, ya, dari membaca ayat-ayat yang berkaitan dengan sifat Allah subhanahu wa ta'ala, wa qiraati akhbariha, dan membaca khabar-khabarnya, wa imrariha kama ja'at, dan melangsungkan, membiarkan ala zahiriha, sesuai dengan zahirnya, tidak mentakwil, tidak mentahrif, tidak mentasybih, dan yang lainnya. Wa imrariha kama ja'at, dan membiarkannya sebagaimana datang kepada kita, sesuai dengan apa yang ada pada zahirnya, dan juga tentu dengan ma'atiqadi ma'aniha, dan diyakini makna-makna dari sifat-sifat tersebut. Fala wassa'allahu alaih, maka Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan tidak memberikan keluasan kepada dia, ya, orang-orang yang mereka tidak mau atau tidak, ya, mereka tidak bisa membaca ayat-ayat yang berkaitan dengan sifat, melainkan mereka harus mentahrif ayat tersebut, ya, tidak bisa mereka melakukan apa yang dilakukan oleh para atau Rasulullah SAW dan para sahabatnya, yang mereka membaca ayat-ayat yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala tanpa menyelewengkan makna sifat tersebut, dan juga tanpa mempermisalkan sifat tersebut dengan sifat al-makhluk. Fala wassa'allahu alaih. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan keluasan kepada dia. Ya, ini doa ya agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempitan kepada orang tersebut. Ya, yang dia tidak bisa membaca ayat tersebut melainkan harus dia menyelewengkan makna sifat tersebut kepada makna yang lain yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini akhir muqaddimah yang dibawakan oleh Al-Imam Ibn Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala pada kitab Lum'at Al-I'tiqad, yang mana hasil atau ya kesimpulan dari muqaddimah yang beliau bawakan adalah ya harusnya kita mengikuti sunnah dan peringatan bagi kita dari al-bid'ah, mengikuti Al-Qur'an wa sunnah ala fahmi salaf dan peringatan bagi kita dari kebid'ahan. Ini akhir muqaddimah Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Kemudian qala Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala munadharatun jarat 'inda khalifah bainal adrami wa sahibi bid'ah. Ya, beliau menjelaskan tentang perdebatan yang terjadi ya di sisi al-khalifah antara al-adrami Abu Abdurrahman wa sahibi bid'ah yani Ahmad ibn Abi Duad. Qala lam attali' ala tarjamatin lil adrami wa man ma'ah wa la a'lamu naw'al bid'ah al madhkura. Kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, kata beliau, saya tidak mendapati biografi al adrami ya, karena beliau apa yang ada di dalam nuskhah ini ya dengan ad-dal al-adrami. Jadi ketika beliau mencari tentang orang tersebut tidak mendapati biografi orang tersebut. Akan tetapi ya sebagaimana kemarin kita sebutkan kalau di kitab mana ada ta'liq yang disebutkan di sini oleh al-mu'alliq kita belum atun etikad yang ada pada di situ ada. Yang disebutkan ta'liq panjang sekali menjelaskan tentang Al-Adhrami, siapa Al-Adhrami dan kemudian siapa yang jadi lawan dari perdebatan tersebut dan siapa Al-Khalifah dijelaskan pada ta'liq Lum'at Al-I'tiqad. Tetapi Syekh Ibn Utsaimin beliau mungkin mendapatkan naskah yang dia itu apa namanya mushaf ya. Di sana ada sedikit kesalahan dalam penulisan. Contohnya di sini Al-Adhrami dengan Ad-Dal bukan dengan azzal. Oleh karena itu Syekh Ibnu Utsaimin tidak ya, tidak dapat mengetahui tentang orang tersebut. Kemudian waman ma'ahu dan beliau juga tidak mengetahui siapa khalifah tersebut dan siapa orang yang jadi lawan debatnya. Wala a'lamu naw'al bid'ah al-madhkurah dan kata beliau saya juga tidak mengetahui macam kebid'ahan yang disebutkan di dalam perdebatan tersebut. Ya, kan tapi kalau kita kembali kepada usul kitab-kitab yang disebutkan di situ tentang kisah ini, kita akan ketahui macam-macam yang disebutkan oleh beliau. Seperti ya, yang disebutkan siapa yang mendebat dan siapa orang diajak debat tersebut dan siapa atau apa kebid'ahan yang diperdebatkan. Dengan kita melihat kepada kitab-kitab maraji' seperti yang disebutkan di sini dalam ta'liq, di sana ada kitab Siyar Alamin Nubala wal Asy-Syari'ah lil Ajuri dan yang lainnya. Dengan itu kita bisa mengetahui tentang keadaan kisah ini. Akan tapi kita beliau wal muhim an na'rifa marahil hadhil munadharah linaktasiba minha tariqan li kayfiyatil munadharah bainal khusum. Ya. Kata beliau meskipun kita tidak mengetahui tentang apa yang ada di dalam kisah ini, akan tapi kita yang penting bagi kita kata beliau an-na'rifa marahil hadhil munadharah. Kita mengetahui tahapan-tahapan dari perdebatan ini. Linaktasiba minha tariqan likayfiyatil munadharah bainal khusum. Agar kita mendapatkan ya cara ya tentang bagaimana cara berdebat bainal khusum dengan lawan ya, bagaimana kita berdebat dengan orang yang kita ajak debat. Di sini ada kata beliau, thariq, jalan dan cara berdebat dengan orang tersebut. Qala wa qad bana al-Adrami rahimahullah munadharatahu hadhih ala marahila liyu'abbira atau liya'bura min kulli marhalatin ila allati taliha hatta yufhima khasmahu. Kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, nama Al-Adrami ini telah membangun ya perdebatannya, hadhihi ala marahil, ya perdebatannya yang dibangun di atas nah bertahap-tahap. Liya'bura min kulli marhalatin ila allati taliha, jadi dia bikin perdebatan tersebut bertahap. Kenapa? Liya'bura min kulli marhalatin ila allati taliha, agar dia bisa melalui ya setiap marhalah nah ke marhalah yang setelahnya, ya tahapan ke tahapan yang setelahnya. Hatta yufhima khasmahu, sampai dia membuat diam lawan debat tersebut, ya sehingga apa yang telah kita baca kemarin ya, di akhir perdebatan akhirnya seorang al-bid'i tersebut terdiam, tidak bisa menjawab apa yang dibawakan oleh al-Adrami. Kemudian kata Syekh Ibn Utsaimin, al-marhalatul ula, nah tahapan yang pertama, ini pelajaran yang mungkin kita bisa ambil. Kata beliau, al-ilmu faqad sa'alahu al-Adrami hal 'alima hadhihi al-bid'ah an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa khulafa'u. Tahapan yang pertama, kata beliau, al-ilmu. Ya, kata beliau, faqad sa'alahu al-Adrami hal 'alima hadhihi al-bid'ah an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa khulafa'u. Ya, al-Adrami menanyakan kepada Ahmad bin Abi Duad, apakah kebid'ahan yang engkau ajak manusia kepada kebid'ahan tersebut diketahui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para al-khulafa? Qala al-bid'i, ya, orang tersebut pun berkata, lam ya'lamuha. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para al-khulafa tidak mengetahui tentang kebid'ahan tersebut. Qala wa hadha an-nafyu yatadammanu intiqasan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ya, ketika dia mengatakan bahwasanya kebid'ahan tersebut tidak diketahui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini penafian dari dia, ya tadammanu intiqas an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa khulafa'ih. Ya, terkandung padanya celaan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para al-khalifah. Kenapa? Haitsu kanu jahilin bima huwa min ahammi umuriddin wa ma'a dzalika fa huwa hujjatun 'alal bid'i idza kanu la ya'lamuna. Ya, celaan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau dan para al-khulafa tidak mengetahui tentang kebid'ahan tersebut. Kalau seandainya bid'ah tersebut ada. Haitsu kanu jahilin, di mana mereka tidak tahu, bima huwa min ahammi umuriddin. Ya, mereka tidak tahu dengan perkara yang lebih penting dari perkara-perkara agama. Wa ma'a dzalika fa huwa hujjatun 'alal bid'i. Dan bersamaan dengan itu, ini adalah hujjah bagi al-bid'i, ya, yang menghujat orang bid'ah tersebut, ahli bid'ah tersebut. Idza kanu la ya'lamunahu. Ini hujjah, ya, yang akan menghujat orang bid'ah tersebut. Kenapa? Idza kanu la ya'lamunah wa lidzalika intaqala bihi al-Adrami ila al-marhalah tsaniyah. Ya, yang pertama kata beliau, perdebatan yang dilakukan oleh Adrami menanyakan tentang ilmu. Maksudnya, apakah kebid'ahan yang dia serukan itu adalah diketahui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau tidak? Ya, jawaban dia tidak diketahui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini kata beliau, hujjah 'alal bid'i. Ini yang akan jadi ya senjata bagi sunni kepada orang ahli bid'ah tersebut. Idza kanu la ya'lamunahu, kalau seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahuinya, karena dia akan berpindah kepada tahapan berikutnya. Qala idza kanu la ya'lamunaha fa kaifa ta'lamuha ant. Ya, kalau seandainya mereka tidak mengetahuinya, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para al-khulafa, bagaimana mereka tidak mengetahui? Fa kaifa ta'lamuha ant. Ya, kalau seandainya mereka tidak mengetahui, bagaimana kamu bisa tahu tentang kebid'ahan tersebut. Hal yumkinu an yahjiballahu an rasulihi wa khulafaihi rasyidin ilma syai'in min asy-syari'ah wa yaftahuhu lak. Ya, ini yang dibawakan tahapan yang kedua. Ya, kalau karena dia mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui tentang kebid'ahan tersebut. Ya, dijawab lagi, bagaimana mereka tidak mengetahui, ya, sedangkan kau mengetahuinya. Hal yumkinu an yahjiballahu an rasulih? Ya, apakah mungkin Allah Subhanahu wa taala akan menutup dari rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan para al-khulafa ar-rasyidin, ya, tentang ilmu sesuatu dari syariat ini? Wa yaftahuhu lak. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bukakan bagi kamu. Ya, ini tidak mungkin. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah tidak memberitahukan tentang ilmu tersebut, ya, dan Allah Subhanahu wa taala beritahukan kepada salah satu dari umatnya. Ya, ini sesuatu yang mustahil. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan kepada umat, ya, semua asy-syari'ah. Qad dallal ummata ala khairi ma ya'lamuhu. Telah mengajarkan kepada umat kebaikan yang diketahui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian fataraja'al bid'i wa qala aqulu qad 'alimuha. Kemudian setelah dikatakan seperti itu, ya, ketika dia tidak bisa menjawab apa yang dikatakan pada tahapan yang kedua, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui hal tersebut, ya. Padahal dia seorang bid'i tersebut mengetahui hal tersebut. Kemudian akhirnya dia mengatakan qad 'alimuha, ya. Dia pun rujuk dari perkataan yang pertama. Akhirnya dia mengatakan, "Oh iya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya mengetahui tentang kebid'ahan tersebut." Kemudian fantaqala bihi ilal marhalati tsalitsah. Kemudian berpindah lagi kepada tahapan yang ketiga. Qala idza kanu qad 'alimuha, fahal wasi'ahum ay amkanahum an la yatakallamu bidzalik wa la yad'u an-nasa ilaihi am lam yasa'hum. Kemudian tahapan yang berikutnya, kalau seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui tentang kebid'ahan tersebut, fahal wasi'ahum ay amkanahum, apakah memungkinkan mereka untuk mereka tidak berbicara tentang kebid'ahan tersebut dan tidak mengajak manusia kepada perkara tersebut, atau tidak mungkin bagi mereka, ini bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Fa ajabal bid'i, maka seorang ahli bid'ah tersebut pun menjawab, bi annahum wasi'ahum as-sukut wa adamul kalam. Ya, ini memungkinkan bagi mereka, ya, untuk mereka diam dan tidak berbicara tentang kebid'ahan ini. Faqala lahu al-Adrami, maka al-Adrami pun berkata, fa syai'un wasi'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa khulafa'uhu la yasa'uka ant. Ya, maka sesuatu yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan keluasan dan juga para al-khulafa diberikan keluasan, la yasa'uka ant. Ya, kenapa engkau tidak diberikan keluasan? Fan qata'a ar-rajulu wa amtana'a 'anil jawab li'anna al-baba in sadda amama. Ya, kemudian orang tersebut terputus. Ya, ketika mengatakan apakah sesuatu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan keluasan, ya, engkau tidak diberikan keluasan pada sesuatu tersebut, ya, dia tidak bisa menjawab. Akhirnya terdiam karena pintu yang di depannya telah tertutup, tidak bisa menjawab pertanyaan dari Al-Adrami. Ini suatu kelaziman, ya, bukan suatu kejadian, tapi lazimul bid'ah, kata para ulama, ini imma itu diketahui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Kalau seandainya diketahui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti tidak disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena diketahui oleh, atau karena orang, satu orang dari umatnya menyampaikan hal tersebut, atau atau namun sebelumnya kita baca di sini, lazimul bid'ah imma lam ya'lamha ar-rasul sallallahu alaihi wasallam was sahabah. Ini keharusan dari suatu bid'ah, ya, bid'ah apa saja, imma itu diketahui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau imma tidak diketahui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, wa imma alimuha, atau tidak atau diketahui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Rasulullah mengetahui akan tapi tidak disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maksudnya qala fashayun wasi'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khulafa'ahu la yasa'uka an. Apakah sesuatu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan keluasan pada perkara tersebut, engkau tidak dapat atau tidak mendapatkan keluasan tersebut? Ya. Kenapa dia berbicara tentang sesuatu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diam pada perkara tersebut? Fan qata ar-rajulu, maka orang tersebut pun terputus, wamtana'a 'anil jawab, dia pun tidak bisa menjawab, li'annal baba insadda amamah, karena pintunya sudah tertutup di depan dia. Fa sawwaba al-khalifatu ra'yal azrami wa da'a bid-dhiq ala man lam yasa'hu ma wasi'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa khulafa'ah. Ya, akhirnya al-khalifah membenarkan pendapat atau ya apa yang dibawakan oleh al-azrami, dan dia pun mendoakan, yakni al-khalifah mendoakan kesempitan bagi orang yang tidak memiliki keluasan, yang mana keluasan tersebut ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para al-khalifah. Wa hakadha kullu sahibi batilin min bid'atin aw ghayriha fala budda an yakuna ma'aluhu ila al-inqita', ma'aluhu al-inqita' anil jawab. Dan begitu pula semua orang ahli batil, baik itu dari kebid'ahan atau yang lainnya, fala budda an yakuna ma'aluhu al-inqita' anil jawab. Ya, pasti tempat kembalinya dia adalah terputus ketika diajak al-munadharah, terputus dari jawaban, ya, tidak bisa menjawab dan tidak bisa ya membela lagi tentang kebid'ahan yang dia serukan kepada manusia. Ya, jadi kesimpulan yang dibawakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin tentang marhalah ya al-munadharah yang dibawakan oleh al-Azram. Yang pertama, kita menanyakan kepada beliau tentang masalah ilmu, yakni apakah kebid'ahan tersebut diketahui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dia menjawab tidak diketahui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini ada bentuk, ada padanya bentuk celaan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa tidak tahu tentang perkara agama? Ya. Bagaimana Rasulullah SAW dan para al-khulafa jahil tentang perkara agama yang didatangkan oleh seorang al-bid'ah. Kemudian kalau seandainya dikatakan Rasulullah SAW tahu tentang kebid'ahan tersebut, ya, dikatakan bagaimana Rasulullah SAW ya diberikan keluasan untuk tidak berbicara tentang kebid'ahan tersebut, ya, sedangkan kau tidak diberikan keluasan. Ya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berbicara tentang kebid'ahan yang dia serukan kepada kebid'ahan tersebut, mereka diam, dia seru manusia kepada kebid'ahan tersebut, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diam dan para al-khulafa diam dari kebid'ahan tersebut. Ini tapi suatu lawazim dan bukan suatu kejadian. Ya, maksudnya ini adalah lazim al-bid'ah, keharusan suatu kebid'ahan. Ya, ditanyakan apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui tentang kebid'ahan tersebut atau tidak. Ya, seperti ini, kemudian marhalah yang setelahnya dan kemudian marhalah yang setelahnya. Jadi faedah dari kisah ini adalah maratib al-munadharah dengan ahli bid'ah, akan tetapi yang kita harus hati-hati dalam munadharah dengan ahli bid'ah, ya, jangan coba-coba untuk kita mencoba mendebat mereka, karena yang namanya hati adalah dha'ifah, hati itu lemah, wasyubuhat khattabah, subhat itu menyambar-nyambar. Akan tetapi faedah yang kita dapatkan mungkin bisa jadi pelajaran bagi kita bahwasanya yang namanya suatu kebid'ahan itu keharusannya adalah imma dia itu diketahui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa imma tidak diketahui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya diketahui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau sendiri diberikan keluasan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diam dari kebidahan tersebut dan tidak menyampaikannya kepada umat, ya. Bagaimana ada datang seorang ahlu bidah yang dia tidak diberikan keluasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, kalau seandainya tidak diketahui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini bentuk celaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bagaimana tidak diketahui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diketahui oleh satu orang dari umatnya. Ini bentuk intiqas an-nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau jahil tentang permasalahan agama. Naam, wallahu a'lam bissawab. Mungkin nanti kita teruskan atau kita coba mengulangi apa yang kita sampaikan pada pertemuan yang berikutnya. Wallahu a'lam bissawab.